Yon Gondrong. Menggabungkan semua ini menjadi suatu harmonisasi dan hanya dimainkan oleh satu orang. Iya. Inspirasi One Man Band terus terang waktu saya dapat hadiah dari teman ya, holiday ke Jerman. Di situ ketemu teman ada pengamen macam-macam yang keren-keren. Saya tertarik pada One Man Band. Buat saya, memainkan satu alat musik sambil nyanyi itu susah. Apalagi memainkan banyak hal. Saya suka di jalan karena mulai SMP itu saya ngamen. Ngamen dari pulau ke pulau, sampai ke Sumatera, Kalimantan, kemana-mana. Jakarta sempat merantau juga. Dan berlanjut kemudian sampai saya ada di Indonesia ke Thailand ini. Saya kira Yon Gondrong ini mencontohkan kita bagaimana sebenarnya seorang pemusik jalanan itu memberikan sesuatu yang lebih ya, tidak hanya sekedar bermain satu alat. Bahwa teman-teman musisi jalanan, marilah kita lebih kreatif, karena kalau kita kreatif, pasti kita tidak akan di jalanan terus. Yon Gondrong. Dibantu. Bisa. Oh, okay. Gimana? Capek enggak? Pegel enggak nih? Mas Yon. Karena kebiasaan. Selamat malam, apa kabar? Oke, okay, jadi coba lihat dulu. Oke, okay, jadi coba salaman, Van. Salaman. Anda keren. Jadi sini. Gitu. Okay. Kakinya coba, kaki kanan. Kaki kiri. Kaki kanan kiri. Kanan kiri. Hey. Keren. Jadi semua tangan, tersambung ya. Kanan, iya. Kiri, iya. Kaki kanan, kaki kiri semua main. Iya, main ini. Kenapa pinggul enggak main? Ah, itu buat joget. Bagian ya, dari tenaga dia punya alat baru kan. Asik. Nanti kepingin rasna di sini tak kasih apa tuh kong mungkin. Jangan Mas, ntar itu hinggap situ. Oke, langsung aja. Kayaknya yang paling mukanya seneng banget siapa ya? Ari kali ya. Ari Lasso. Gimana Ari? Kayaknya seneng banget nih. Ya tentunya senang melihat seseorang yang sangat kreatif seperti Mas Yon Gondrong. Mas Yon. Emang, waduh ini ternyata OI juga ya stikernya. OI. Pemilihan lagu yang sangat tepat oleh Mas Yon sehingga bisa membawa suasana yang heroik dalam gedung ini. Makasih. Kenapa tepat? Karena heroisme dari lagu tadi juga mewakili juga heroisme Mas Yon Gondrong seorang diri memainkan seluruh alat musik tadi untuk kehidupan Mas Yon di jalanan selama ini. Jadi luar biasa. Jadi saya tidak ingin mengomentari teknis-teknis karena memang pasti sulit memainkan itu, tapi yang pasti saya merasakan spirit, saya merasakan semangat Mas Yon untuk terus berjuang membongkar masa depan yang lebih baik untuk Mas Yon. Yeay. Terima kasih Ari Lasso, keren banget komentarnya. Iya pasti keren. Enggak, kata-katanya aja sih, orangnya sih biasa. Aduh. Kenal lagi. Okay. Nah, seminggu lagi ada Indi, sabar ya. Kita lanjut, Pan. Kita lanjut, Anggun. Iya beneran Om. Yon. Saya setuju komentarnya Mas Ari bagus sekali. Kan setuju. Orangnya bagus ya? Kalau lagi begini gak bagus, kesalahan banget. <nih. laughs> Gak, aku setuju. Dan aku cuma, aku ngebayangin kalau Mas Yon Gondrong tuh setiap harinya gimana kalau jalan gitu gak bawa ini tuh. Pasti aneh gak sih Mas, kalau misalnya gerak-gerak tapi gak ada bunyi-bunyi di belakangnya. Biasa aja. Oh biasa gak aja. Kalau malam bunyi juga gak Mas? Beda, lain. Hah? Bunyi perutnya kalau malam. Oh. Bukan krek. Aku ngomong apa, keluarnya apa ya? Mandi-mandi. Merasa dipancing-pancing terus. Aku suka dipancing. Iya. Sukanya makan ikan. Ya kan harus pancing dulu. Kan yang mancing orang lain. Oh baiklah. Oke, kita lupakan mancing-memancing. Kita lanjut. Oke. Okay. Ya Mas, tadi kita merasa sangat terhibur dan aku juga beneran suka dengan pilihan lagunya. Dan apalagi ini kan sebentar lagi orang-orang di Indonesia harus memilih, kayaknya pas sekali. Yeah. Lagunya cocok ya berarti ya? Iya. Yeah. Thank you Anggun. Jai, gimana? Iya Mas Yon ini membuktikan bahwa koordinasi ini lebih sulit dari seorang pemain drum. Ya. Jadi koordinasinya bukan main, mengatur tempo, ada yang dihentak, dia harus main gitar. Jadi gak semua orang bisa mengatur ini ya. Dan pemilihan lagunya juga tepat. Cuman waktu di tengah tuh Mas harusnya temponya dijaga. Mungkin jangan terlalu banyak instrumen yang dia mainin. Supaya kita gak terasa kalau wah ini keluar dari temponya. Tapi buat saya ini koordinasi yang hebat, lebih bagus daripada audisi. Keren. Dewi, pasti ini sesuatu yang baru buat Dewi nih. Iya. Sangat terbengong-bengong karena kok bisa gitu, apa ini, apa main. Sikunya main, belum lagi kakinya, belum lagi jari-jarinya, belum lagi nyanyi. Ada yang lain bisa main juga. Yang mana? Yang tadi, Ari, yang tadi gue bilang kan kalau misalnya pikul yang main lebih seru kan. Tuk. Beda. Ya siapa tahu, ini kan kreativitas banget. Baiklah. Mas Yon udah berapa lama sih beginian? Sebenarnya saya mulai 2007 udah mulai bikin-bikin tapi malu keluar. Malu? Kenapa malu? Kenapa malu? Karena nggak ada itu ya, di sini nggak ada, kalau di luar kan udah banyak, kalau di sini nggak ada, jadi malu. Sekitar 3 tahun ini baru berani gila lagi. Baru pede. Apalagi setelah ada di panggung Gatelan ini ya, mudah-mudahan tambah pede, tambah semangat, tambah berhasil, tambah sukses ke depannya ya. Terima kasih. Download aplikasi resmi Indonesia's Got Talent yang tersedia untuk iOS dan Android.